بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، hari ini syukurnya adalah jadwal Ustaz Ahmad Wahib حفظه الله تبارك وتعالى. Beliau berhalangan hadir. Saya diminta menggantikan jam beliau, dan insyaAllah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalimat Tayyib. Kemarin kita telah menjelaskan tentang bagaimana tingkatan-tingkatan manusia dalam salat. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan 5 tingkatan manusia dalam salat. Yang pertama adalah orang yang salatnya tidak sempurna. Kekhusyukannya, rukunnya kurang, syaratnya pun demikian, waktunya pun tak terjaga. Maka orang ini akan mendapatkan hukuman dengan salatnya. Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzinahum an salatihim sahun. Mereka lah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai ketika sholat, hatinya lalai, kekhusyukannya pun hilang, semuanya tak sempurna. Adapun yang kedua adalah orang yang dalam sholatnya dia berupaya untuk menjaga sholat, waktu-waktunya, batasan-batasan sholatnya, rukun-rukunnya, yang zahir wudhunya. Ya, tetapi manakala dia ketika sholat, ya, datang berbagai macam bisikan-bisikan, dia mengikuti bisikan hatinya, ya, dan dia hilang konsentrasinya dalam sholat. Jasadnya saja yang sholat, rukuknya, sujudnya, ya, i'tidalnya, semuanya ada, yang tak ada adalah ruhnya, ruh sholat. Kemana dibawa oleh syaitan dalam salatnya, dia pun ikut. Ini yang kedua. Ya. Yang kedua ini muhasabun. Yang kedua ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang salat seperti yang kedua. Semua dia jaga. Namun kelebihannya manakala dalam salatnya terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan, maka seketika dia berusaha untuk menghapusnya, menghilangkannya. Ya, manakala dibawa pikirannya, alam pikirnya dibawa oleh syaitan untuk mikirkan segala hal dari perkara dan urusan dunianya, maka dia bermujahadah dalam salatnya. Maka dia senantiasa dalam keadaan salat dan berjihad melawan syaitan. Ini orang yang ketiga. Ini yang akan mendapatkan ganjaran pahala dengan jihadnya dan salatnya. Yang keempat, ya, yang ketiga ini akan dapat menghapuskan salatnya, dosa-dosanya. Yang ketiga ini salatnya dapat menghapuskan dosa-dosanya, keburukan-keburukannya. Yang keempat adalah orang yang menyempurnakan salat sebagaimana yang ketiga. Ya, semuanya dia sempurnakan. Ya. Dan hatinya kelebihannya daripada yang ketiga. Yang ketiga masih terbawa. Ya, terkadang datang syaitan membawa pemikirannya untuk pergi ke berbagai macam lembah-lembah dunia, tapi dia bermujahadah. Yang keempat, dia berkuasa mengalahkan segala macam was-wasah syaitan, bisikan-bisikan syaitan, sehingga sholatnya benar-benar sempurna zahir dan batin. Ya, berusaha dia untuk memberikan segala yang terbaik yang dia miliki dalam sholatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala macam lintasan-lintasan, bisikan-bisikan syaitan, semuanya dapat dia kalahkan. Beda dengan yang ketiga, yang ketiga dalam keadaan berjihad. Ya, yang keempat ini sudah sukses dia untuk mengalahkan bisikan-bisikan syaitan. Inilah sholatnya yang dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang orang yang sempurna sholatnya dari yang keempat ini. Seperti yang keempat, semua mampu dia lakukan. Menjaga segala macam rukun zahirnya, kekhusukannya ada, senantiasa dia dalam kekhusukan. Ya, tak ada lagi bisikan-bisikan syaitan, tapi lebih tinggi daripada yang keempat, di mana dalam sholatnya dia berasa benar-benar telah bermunajat dengan Tuhannya, terbuka hijab antara dia dan Tuhannya, sehingga dia masuk menemui Tuhannya, ya, dan merasakan lezat. Ya, dia berjumpa dengan Tuhannya dan merasa lezat dilihat dan disaksikan oleh Tuhannya. Ini yang kelima. Yang kelima inilah yang dikatakan Qayyim dengan kedudukannya Al-Muqarrab. Dialah orang-orang yang Allah dekatkan dengan salatnya. Ini yang tertinggi. Ya, kata beliau, li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu 'ainihi fi shalah. Orang inilah yang masuk ke dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'ilat qurratu 'ainihi fi shalah. Allah buat ketentraman hatiku itu ada dalam salat. Ini orang yang kelima. Dia akan merasa dalam surga ketika mengerjakan salat, tenteram tenang hatinya. Faman qarrat 'ainuhu bi salati fid dunya, barang siapa yang mampu salatnya membuat dia tenang tenteram hatinya di dunia ini, lapang. Qarrat 'ainuhu bi qurbihi min rabbih 'azza jalla fil akhirah. Nanti akan senang pula, gembira hatinya, lapang, manakala nanti di hari kiamat dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqarat aynuhu aydan bihi fid dunya. Dan orang semacam ini akan tenteram pula hatinya, tenang hatinya, bahagia hatinya di dunia dengan salat. Maka balasannya, waman qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ayn. Barang siapa yang dia merasa tenteram tenang dengan Allah di dunia ini, maka akan tenteram tenang pula lah semua mata yang mandang kepadanya. Artinya dia akan diterima oleh manusia, dia akan diridhoi manusia, dia akan dicintai manusia karena Allah telah mencintainya. Ya, maka dampaknya sebagaimana kata Nabi, jika Allah mencintai hamba, ya innallahi idza habba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah jika mencintai hamba, Allah akan menyuruh Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril yunadi fis sama, menyeru penghuni langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu, Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbunahu, maka mereka pun mencintai orang ini. Fa yudha'u lahul qabul fil ard, maka akhirnya di bumi yudha'u lahul qabul, dibuat Allah hati-hati manusia menerimanya dengan lapang dada, senang, tenteram, bahagia. Orang-orang pun mencintainya dan meridainya. Inilah tingkatan seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Allah mencintainya, penduduk bumi pun mencintainya. Orang yang tenteram hatinya bersama Allah, maka setiap hati manusia pun tenteram bersamanya. Ini maknanya, yudha'u lahul qabul fil ard, sehingga dia pun diterima di bumi ini oleh makhluk. Wa man lam taqarra 'ainuhu billahi ta'ala, barang siapa yang hatinya tak merasa tenteram dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam salatnya pun tak tenteram, bahkan mungkin dia lalai tak mengerjakan salat menyebut Allah Subhanahu wa taala taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasaratin. Orang-orang semacam inilah hatinya akan terputus-putus, merana, ya, karena dunia yang dia kejar dan dia cari. Maka sempitlah hatinya, sempitlah jiwanya, galaulah pikirannya, sulit segala macam urusannya. Inilah balasan bagi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang tidak merasa tenteram dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hatinya pun penuh dengan kegelisahan, ya, mengejar ambisi dunia yang tak berkeputusan. Naam. Baqra syekhana. Qad ru'ya anna al-'abda. Bismillah. Qad ru'ya anna al-'abda idza qama yusalli qala Allah ta'ala qala Allah azza wa jalla irfa'ul hujuba irfa'ul hujuba fa idza iltafat qala arkhuha wa qad fassara hadzal iltifati bi iltifati shuyya wa qad ru'ya diriwayatkan anna al-'abda idza qama yusalli manakala hamba salat berdiri mengerjakan salat qala Allah azza wa jal maka Allah azza wa jal akan berkata kepadanya irfa'ul hujuba baini wa baina abdi, angkatlah hijab antaraku dan antara hambaku. Fa idzal tafata qala arkhuha, manakala hamba ini menoleh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan katakan arkhuha, tutupkan lagi hijab itu. Ya, jadi manakala orang salat, Allah katakan bukalah hijab antara aku dan hamba. Biarkan kami berdialog, biarkan kami berbincang-bincang. Manakala hamba menoleh, Allah katakan tutup kembali hijab tersebut. Arkhuha, tutup kembali. Maka terhijablah seorang hamba daripada Allah manakala dia lalai. Manakala dia tak lalai dalam salatnya, manakala dia khusyuk dalam salatnya, ketika itu tak ada antara dia dan Allah hijab yang menghalangi. Naam. Faqad fussira. Faqad fussira hadzal iltifati bi iltifatil qalbi anillahi azza. Faqad fussira hadzal iltifatu. Faqad fussira hadzal iltifatu bi iltifatil qalbi anillahi azza wa jalla ila ghairi. Naam. Dan ditafsirkan menoleh di sini adalah menolehnya hati dari ya Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Jika hamba menoleh, bukan menoleh dengan wajahnya, bukan seperti ini. Bukan, tapi yang menoleh hatinya menoleh. Wajahnya tetap menghadap kiblat, semua enggak ada yang masalah. Gerak-geriknya pun semua enggak ada masalah. Masalahnya adalah di mana? Masalahnya adalah di hatinya yang tak lagi fokus menghadap Tuhannya. Fisiknya sedang menghadap Tuhannya, tapi hatinya terbang entah kemana-mana. Hatinya sedang jalan-jalan ke ruku-ruku di Nagoya, kemudian berangkat ke jembatan Barelang, kemudian ke pantai Melayu. Hatinya, inilah yang kata Allah SWT, mana kalau dia menoleh dengan hatinya, Allah katakan arkhuha, tutupkan kembali hijab itu. Naam. Aiza iltafat ila ghairihi arhal hijaba bainahu wa bainal abdi padakhala syaitan wa aradu alaihi umura dunya wa arahu iyaha fi suratil mar'ati wa iza aqbala biqalbihi ala Allahi lam yaltafit lam yaqdiri syaitanu ala an yatawassata bainallahi ta'ala wa bain dhalikal qalb. Faidal tafata ila ghairihi, manakala dia menoleh kepada selain Allah, arkhal hijab bainahu wa bainal abdi, Allah akan tutup kembali hijab antara dia dan antara hamba. Fadakhala syaitan, manakala dia berpaling, Allah pun berpaling daripadanya, maka ketika itulah kesempatan bagi syaitan, masuklah syaitan dalam salatnya. wa'aradu alaihi umur ad-dunya, maka syaitan menawarkan kepadanya segala macam urusan-urusan dunianya. Mulailah berkecamuk pikirannya membuat perusahaan yang baru, ya, membuat pekerjaan yang baru, mencari penghasilan yang baru, mencari bini yang baru, semua masuk di sana. Dunia ditawarkan kepadanya. Wa'arahu iyaha fi suratil mir'ati. Ya, al-mir'ati. Maka Allah, maka syaitan menampakkan kepadanya dunia ini seolah-olah bagikan, ya, bentuk cermin yang dia akan melihat padanya segala hal. Wa idza aqbala biqalbihi 'ala Allah, tapi jika dia kembali dengan sepenuh hatinya, fokuskan untuk menghadap Allah, wa lam yaltafit, dan dia tidak menoleh dalam hati dengan hatinya kepada selain Allah, lam yaqdir asyaitanu ala an yatawassata baina Allah taala wa baina dzalikal qalbi, maka syaitan tak mampu lagi untuk masuk di celah-celah antara diri dan Allah, karena Allah telah membuka hijabnya. Syaitan tak berani karena tak ada penghalang antara diri dan Allah subhanahu wa taala. Syaitan pun tak berani mendekat. Naam. Wa inna ma yadkhulu asyaitanu idza waqa'al hijab, fa in farra ila Allah taala wa ahdara qalbahu farra asyaitan, fa inil tafat hadara asyaitan, fa huwa hakadha sya'nuhu wa sya'nu aduwwihi fis shalah. Wa inna ma yadkhulu asyaitanu idza waqa'al hijab. Syaitan itu kan masuk ke dalam hati manakala hijab telah ditutup. Dia berpaling, Allah berpaling, datanglah syaitan. Masuklah syaitan ketika itu. Fa idza farra ila Allah taala, jika dalam salat itu dia sadar, seketika dia kembali kepada Allah tabaraka taala wa ahdara qalbah, dia berusaha menghadirkan hatinya untuk khusyuk, farra syaitan, syaitan akan kembali lari. Manakala dia fokus, syaitan lari. Manakala dia lalai, Allah tutupkan hijab, syaitan kembali datang, terus berperang. Andai kata dia ikuti syaitan terus menerus, jadilah dia ini orang yang pertama atau orang yang kedua. Kalau dia terus menerus berjihad melawan syaitan, jadilah dia bagian orang yang ketiga. Ya. Apabila dia dapat menaklukkan syaitan, tak bisa lagi syaitan masuk celah sedikit pun ke dalam hatinya, masuk kepada ketingkatan orang yang keempat. Ya. Apabila bukan lagi pemikirannya tentang syaitan, tapi dia telah meletakkan hatinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala, jika tak mampu melihat Allah, Allah melihatnya, dia merasakan kedekatan Allah, sampailah kepada tahap yang kelima. Orang inilah yang hatinya itu tenteram dan nyaman dengan salat, hidupnya dalam salat seolah-olah dalam surga, seolah-olah dia tak mau keluar dalam salatnya. Sebagaimana dikatakan Nabi, ya Bilal, arihna bis salati. Bilal, buatlah kami tenteram tenang dengan salat. Fa in iltafata hadara syaitan. Jika dia kembali menoleh, syaitan datang kembali. Ya. Syaitan akan mengingatkan segala hal kepadanya. Uzkur kaza, uzkur kaza, ingat ini, ingat itu. Sampai akhirnya dia pun lupa, ini salatnya sudah berapa rakaat. Ya. Wahuwa hakadha sya'nuhu wa sya'nu aduwihi fissalah. Beginilah kira-kira keadaannya dan keadaan musuhnya dalam salat. Tergantung dengan kekhusyukannya. Kalau khusyuk, tak sanggup musuh untuk masuk ke celah hatinya, karena telah terbuka hijab antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Faslun wa innama yaqwil abdu ala hudur. Wa innama yaqwal abdu ala hudurihi bis salati wa ishtighaluhu fiha bi rabbihi azza wa jalla idza qahara shahwatuhu wa hawah wa illa faqalbun qada qaharat hushahwah wa asarrahu alhawa wa wajada asyaitanu fihi maq'adan tamakkana fihi kaifa yakhlusu minal wasawisi wa minal afkar. Naam. Fasl. Wa innama yaqwal 'abdu 'ala hudurihi fi shalati. Sesungguhnya hamba itu akan mampu mengkuatkan hatinya dalam salat, hadir dalam salat, ya. Wa ishtighalihi fiha bi rabbih, dia mampu untuk menyibukkan hatinya dengan Tuhannya azza wa jalla. Idza qahara syahwatahu wa hawahu, manakala dapat mengalahkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Ya, tempat syaitan itu masuk dalam hati kita dari bab syahwat dan hawa nafsu. Banyak kali yang kita kerjakan di dunia ini, mau beli ruku lah, mau beli mobil lah, mau beli ini, macam-macam, bangun rumah, mau beli tanah, ini apa namanya? Syahwat, keinginan hati, hawa nafsu. Ya. Sungguhnya seorang hamba itu akan mampu benar-benar fokus, konsentrasi, khusyuk dalam salat manakala dia mampu mengalahkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Wa illa, kalau tak mampu, faqalbun qad qaharathu syahwa. Bagaimana mungkin hati yang tadi kuasai oleh syahwat, wa asarahu al-hawa, dipenjara oleh hawa nafsunya, wa wajada syaitan fihi maq'adan, hati yang syaitan mendapatkan padanya ada tempat duduk, tamakkana fihi, syaitan dapat duduk menduduki hatinya, bagaikan ya benteng yang dapat dikuasai musuh, musuh masuk ke dalam benteng tersebut menguasai benteng sepenuhnya. Kaifa yakhlusu minal wasawis, bagaimana mungkin dia selamat daripada bisikan-bisikan syaitan kalau syaitan telah duduk di hatinya. Wa minal afkar, dari berbagai macam pemikiran. Inilah hati yang dapat konsentrasi, yang mana dia telah mampu mengalahkan syahwat dan hawa nafsunya. Naam. Wal qulubu salasatun, qalbun khalin minal iman wa jami'il khair, fadzalika qalbun muslimun qad istaraha asyaitanu min ilqa'il wasawisi ilayhi, li'annahu qad ittakhazahu baitan wa watanan, wa tahakkama fihi bima yuridu wa tamakkana minhu ghayatat tamakkuni. Berkata al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal qulubu thalathatun, hati itu dibagi tiga. Yang pertama, qalbun khalin minal iman, hati yang kosong daripada iman. Ya, iman itu tak ada dalamnya sama sekali, kosong. Wa jami'il khair, kosong dari segala kebaikan. Inilah hati-hati orang kafir, munafik. Fadhalika qalbun muzlim, inilah hati yang gelap. Qad istaraha asyaitanu min ilqa'il wasawisi ilayhi, inilah hati yang syaitan itu merdeka untuk memasukkan segala macam ide-idenya, pemikirannya, bisikan-bisikannya terhadap pemilik hati tersebut. Li'annahu qad ittakhadahu baitan wa watanan, karena syaitan telah menjadikan hatinya sebagai rumah dan sebagai tempat kediaman. Wa tahakkama fihi bima yurid, syaitan menguasai hati tersebut sebagaimana dia kendaki. Wa tamakkana minhu ghaayat at-tamakkun, benar-benar sempurna dia menguasai hati tersebut. Maka orang ini hanyalah merupakan alat bagi syaitan. Syaitan yang mengontrol, ibarat remote itulah dia, syaitan yang pegang remote hatinya. Tinggal syaitan menggerakkan kemana dia mau. Ya, bagaimana anak-anak, kau lihat bagaimana anak-anak main remote, mobil remote, remote control. Ya, anak itu yang menggerakkan, mau kemana digerakkan mobilnya, ke depan, ke belakang, samping, kanan, kiri, mau ditabrakkannya ke dinding, mau campakkannya ke dalam sumur. Remote di tangannya, begitulah kira-kira hati pertama. Remote-nya ada di tangan syaitan. Tak ada kebaikan padanya. Karena syaitan munri tak ada kebaikan. Syaitan itu tak ada kebaikannya. Syarrun mahdun, keburukan total. Syarrun khalis, ini hati yang pertama. Inilah hati yang gelap. Ya, daripada cahaya iman, kosong, melompong. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini hati orang-orang kafir, hati orang-orang musyrik, hati orang-orang murtad, hati orang-orang munafik. Naam. Al-qalbu tsani qalbun qad istanara bi nuril iman wa awqada fihi masabihahu masabihahu lakin alaihi zulumatus syahawati wa awasiful ahwiyah palis syaitani hunaka ikbalun wa idibarun wa mujawalat wa matami'u alharbu dualun wa sijalun wa takhtalifu ahwalu hadhihi sinfi wa takhtalifu ahwalu hadha sinfi bil qillati wal kasrah faminhum man awqatu ghalbatihi li aduwihi aksar faminhum man awqatu ghalbatu aduwihi lahu aksar waminhum man huwa tarotan wa tarotan. Al-qalbu tsani, hati yang kedua. Memang subhanallah Ibnu Qayyim luar biasa menjelaskan bagaimana hati ini ya benar-benar layak dia dinobatkan sebagai tabibul qulub. Dialah dokternya hati. Ya, bukan hanya tabibul qulub, bahkan dia juga tabibul abdan. Dia ahli dalam segala macam pengobatan-pengobatan badan. Dia menguasai ya dua hal ini, tabibul qulub wal abdan. Untuk tabibul qulub banyak sekali buku-bukunya, rata-rata adalah merupakan kesembuhan hati, bagaimana hati itu sembuh dari penyakitnya. Dan dia juga mengarang kitab-kitab bagaimana supaya badan itu sembuh, sehingga dia buat kitab khusus dimasukkan ke dalam Zadul Ma'ad, kitabnya yang berjudul At-Tibbun Nabawiyyu, ketabiban ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna dia rahimahullah rahmatan wasiatan. Kata dia, hati yang kedua, qalbun qad istanara bi nuril iman, hati yang telah disinari dengan cahaya iman. Wa awqada fihi ya wa uqadu fihi misbahuhu, dan telah dihidupkan dalam hati tersebut lampu-lampu iman, bercahayalah dia. Lakin alaihi zulmatus syahawati, tapi hati ini kadang-kadang digelapi dengan kegelapan syahwat. Wa awasiful ahwiyah, kadang-kadang datanglah badai hawa nafsu yang menyerang. Ibaratkannya hawa nafsu bagaikan badai, awasif. Asifatun awasif, badai. Kadang-kadang badai syahwatnya datang menyerang ke dalam hati ini. Falis syaitani hunaka iqbalun wa idbar. Inilah hati yang syaitan itu terkadang bisa masuk, terkadang lari daripadanya. Iqbalun, waktu manakala dia sedang lalai, syaitan pun masuk. Wa idbar, manakala dia ingat, syaitan lari, meninggalkan hati tersebut. Wa mujawalatun wa matami'u, inilah hati yang senantiasa berperang padanya. Ya, syaitan dan segala macam bisikan-bisikannya, dan malaikat dengan segala macam bisikan-bisikannya. Dalamnya ada pertarungan antara ambisi-ambisi, ketamakan-ketamakan. Fal harbu dualun wasijal, begitulah peperangan. Senantiasa peperangan itu kalah dan menang. Dualun, berganti-ganti, kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah, itulah peperangan. Dualun wasijal, pertempuran itu kadang menang, kadang kalah. Wa takhtalifu ahwalu hadha as-sinfi bil qillati wal kathrah. Tentu akan berbeda kondisi jenis hati yang kedua ini dengan siapa yang paling mendominasi, siapa yang paling mendominan. Faminhum man awqatu ghalbatihi li aduwi akthar, ada yang lebih mendominasi kemenangan daripada kalahan, lebih mendominasi hati tersebut untuk mengalahkan musuhnya syaitan. Sesekali syaitan itu menang, tapi mendominasi hatinya yang menang, kekuatan. Ini hati yang kedua ya. Hati yang berkecamuk padanya ya syaitan dan segala macam tingkah lakunya. Jadi hati ini pun tentunya berbeda-beda pemiliknya. Ada yang hatinya ini terkadang sesekali dikuasai syaitan, tapi secara umum garis besar pemenangnya adalah sang hati. Wa faminhum man awqatu ghalbatihi li aduhi akthar wa minhum man awqatu ghalbati aduhi lahu akthar. Yang kedua, sebaliknya, hati ini lebih dominan dikuasai syaitan. Sesekali dikuasai oleh bisikan malaikat. Ya, tentu lebih banyak lalainya daripada ingatnya. Kalau yang pertama, tentu lebih banyak ingatnya daripada lalainya. Yang kedua ini lebih banyak lalainya daripada ingatnya. Karena lemah. Setan lebih banyak menguasainya. Sesekali saja ingat. Ya, akhirnya dia nyesal. Tobat, kembali. Besok kembali lagi mengikuti syaitan. Faminhum man huwa taratan wa taratan. Ada orang-orang yang 50-50 bahasa kita. Setengah-setengah. Setengah dikuasai setan, setengah dikuasai oleh bisikan-bisikan malaikat. Lammatul malak. Maka salat itu akan bergantung dengan mana yang mendominasinya. Ya, ini adalah hati jenis kedua. Dalamnya ada cahaya iman, dalamnya juga ada kegelapan syahwat. Naam. Al-qalbu thalith qalbun mahsyurun bil iman. Qadistana mahsyuwun. Qalbun mahsyuwun, mahsyuwun bil iman. Qadistana robinuril iman. Wang pasha'ati anhu hujubus syahwat wa aqla'at anhu tilka zulumat. Falinurihi fi qalbihi isyraqun walizalikal isyraqi iqadun laudana minhul wasa laudana minhum waswasil ihtaraqa laudana minhul wiswasu laudana minhu wiswasu ihtaraqa bih fahuwa kassamai allati hurisat bin nujumi. Al-qalbu tsalits, inilah hati yang ketiga. Kita berharap hati kita seperti ini. Tapi Allahul Musta'an. Perjuangan untuk mencapai tingkat ketiga ini memang harus benar-benar ada upaya mujahadah. Inilah hati yang paling ideal. Qalbun mahsyuun bil iman. Hati yang dipenuhi dengan iman. Fadistanara binul iman. Hati yang bercahaya dengan cahaya iman. Wangqasha'at anhu hujubu syahwat. Hati yang telah yakni berhasil mengalahkan segala macam bentuk syahwat, ya. Wa aqla'at anhu tilka dhulumat, hati yang dapat ya menghilangkan segala macam bentuk kegelapan-kegelapan. Bali nurihi fi qalbihi israq, dalam hati tersebut ada cahaya yang menyala-nyala. Walidzalikal isyraqu iqad, cahaya itu yang menyala-nyala terus-menerus terpelihara cahayanya dengan adanya terus-menerus bahan minyak yang akan menjadi bahan bakar bagi api tersebut untuk tetap menyala. Laudana minhul wiswas, jika ada bisikan-bisikan setan mendekat kepadanya, ihtaraqa bih, akan segera dibakar oleh api ini. Tak bisa setan dekat, dekat terbakar, dekat terbakar. Karena terus terpelihara, lentera imannya terus terjaga. Senantiasa bahan bakarnya terus dipompa, ada terus. Ya. Bahan bakar inilah amal saleh. Iman kepada Allah. Bahwa kassama'il lati hurisat bin nujum, maka perumpamaan hati ini bagaikan perumpamaan langit yang dijaga Allah dengan bintang-bintang. Langit itu Allah jaga dengan bintang-bintang. Daripada keinginan syaitan untuk mencuri berita-berita dari langit. Kata Allah, "Waja'alnaha rujuman lisyayatin," kami jadikan bintang-bintang itu untuk melontar syaitan-syaitan. "La yasamma'una ilal mala'il a'la," mereka tak berani dekat ke alamnya malaikat. Wa yuqdhafuna min kulli janib, mereka akan dilempar dari semua sisi. Inilah hati yang ketiga. Naam. Palaudana minha syaitan yatakhattaha ya takhattaha rujima fahtaraqa. Jika syaitan berusaha mendekati hati ini, bagaikan permohonan syaitan yang ingin mendekati alamnya malaikat al-mala'ul a'la. Rujima, dia akan segera dilontar, dibakar, fahtaraq, dia pun akan terbakar. Subhanallah. Ini perumpamaan hatinya orang-orang yang beriman, yang kuat kokoh imannya, sehingga syaitan tak bisa masuk mencuri hatinya, mengisinya dengan berbagai macam syahwat, mengisinya dengan berbagai macam ambisi. Naam. Satu paragraf lagi. Baik. Walaisatis sama'u bi'azama hurumatan minal mu'min wa hirasatullahi ta'ala lah atammu min hirasatis sama' wasuka. Walaisatis sama'u bi'a'azama hurmatan minal mu'min. Tentulah langit itu tak lebih besar kehormatannya, penjagaannya, sebagaimana kehormatan dan penjagaan seorang mu'min. Wa hirasatullahi ta'ala wa atammu min hirasatis sama'. Bahkan kata Ibn Qayyim, penjagaan Allah terhadap seorang hamba ini ya lebih kuat daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit. Langit Allah jaga dengan bintang-bintang, hambanya lebih dahsyat Allah jaga, Allah pihara daripada berbagai macam gangguan-gangguan syaitan. Naam. Was-sama'u muta'abbadul malaikah wa mustaqarrul wahyi wa fiha anwarut ta'at. Qalbul mu'min mustaqarrul tauhid wal mahabbati wal ma'rifati wal iman. Ya, sebagaimana langit itu muta'abbadul malaikat, tempat ibadahnya malaikat-malaikat. Malaikat sana di langit beribadahnya. Di sana namanya adalah Baitul Ma'mur. Wa mustaqarrul wahyu, di langit itulah tempat wahyu. Wa fiha anwarut ta'at, di atas langit sana banyak sekali cahaya-cahaya ketaatan. Qalbul mu'min, demikian juga hati seorang mu'min bagaikan langit, mustaqarr tauhid, adalah merupakan tempat berdiamnya tauhid, wal mahabbah wal ma'rifah, dialah tempat berdiamnya kecintaan kepada Allah, ma'rifat pengenalan terhadap Allah, wal iman. Wa fihi anwar, wa dalamnya ada berbagai macam cahaya iman, cahaya ma'rifatullah. Naam. Fahuwa hakikun an yuhrasa wa yuhfazu min kaidil aduwi fala yanalu minhu syai'an illa ala girratin wa ghaflatin khatfatan. Fahuwa haqiqun an yuhras, maka hati semacam ini pasti lebih layak untuk Allah jaga daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langitnya. Wa yuhfad min kaidil adu, tentulah hati semacam ini wajib Allah jaga daripada tipu daya musuhnya. Fala yanalu minhu syai'an, maka tentu musuh tak akan pernah mampu untuk dapat mengalahkan hati ini, menguasainya, illa ala ghirratin wa qaflah, kecuali sesekali manakala dia lalai. Sesekali saja lalainya sedikit, seketika ingat, syaitan lari terbirit-birit. Khatfatan, ya, berusaha syaitan untuk mencurinya sesekali manakala dia lalai. Artinya sehebat apapun hati itu, kadang-kadang ada namanya syahwat, ada namanya ghadab, ada namanya ambisi, sesekali dan lain-lain. Tapi itu sangat jarang dan minim, dan cepat dia ingatnya. Inilah hati orang mukmin. Karena mukmin itu bukan malaikat. Dia punya sisi-sisi kelengahan, kelalaian, tapi sedikit. Sesekali saja. Ketika itulah syaitan itu masuk. Bagaimana pembahasan kita punya di awal-awal pembahasan. Kalau untuk benar-benar steril daripada kelalaian, mustahil. Steril daripada ambisi, mustahil. Karena kita bukan di langit, kita bukan bersama malaikat. Malaikat tak butuh makan. Malaikat tak butuh kawin, kita butuh kawin. Kita butuh makan, kita butuh minum. Malaikat tak punya ambisi, kita punya ambisi. Tetapi orang-orang mukmin ini hanya sesekali saja. Khatfatan. Bagikan orang yang menjaga barangnya, kadang-kadang lupa juga dia. Tertinggal juga handphone di satu tempat. Perlu jaga. Maksimal dia jaga handphone di mana-mana dibawa. Kadang-kadang lupa juga kita. Di mana aku letakkan handphone, aku lupa. Begitulah kira-kira perumpamaan orang mukmin. Demikian kajian kita pagi hari ini. dan hari ini tanggal 1 Zulhijjah. Ya, dan 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah adalah seutama-utama hari sepanjang tahun dalam bilangan waktu. Malam-malamnya pun demikian. Sehingga Allah bersumpah wal fajri wal layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kata para ulama, malam-malam 10 adalah malam-malamnya bulan 10 awal Zulhijjah. Nah, dan siang harinya ada siang terbaik sepanjang tahun. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafat. Ya, dalam hari-hari ini berkumpul berbagai macam ibadah yang spesial. Dalamnya ada haji, dalamnya ada umroh, dalamnya ada kurban. Dalamnya ada takbir, tahlil, tahmid. Ada sholat Idul Adha. Ya, kemudian dalamnya juga terkumpul keutamaan bulan haram. Karena banyaknya keutamaan inilah sehingga Nabi mengatakan tidak ada hari yang lebih baik di sisi Allah SWT daripada hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dan dalamnya berkumpul segala macam kebaikan. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad? Kata Nabi, tidak pula jihad dapat mengalahkan hari ini untuk beramal ibadah padanya. Kecuali seseorang yang dia keluar berjihad membawa semua hartanya dan dirinya, dan dia tidak membawa apapun pulang alias binasa. Hartanya habis, nyawanya pun hilang. Ini yang dapat menyamai keutamaan beramal di hari-hari yang 10 ini. Maka disunahkan kita untuk perbanyak takbir. Jadi takbirnya itu bukan hanya pada malam Idul Adha saja dan hari Tasyrik. Sejak masuknya satu Zulhijjah, tadi malam mulainya, selepas maghrib, disunahkan kita memperbanyak takbir. Ibnu Umar senantiasa bertakbir di 10 malam pertama ini, 10 hari siangnya. Perbanyaklah ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya. Bahkan disunahkan pula untuk mengucapkan takbir selepas salat. Ya. Imam Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan disunahkan untuk mengucapkan takbir selepas kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, aminka salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Minimalnya sekali Allahu Akbar. Ya, maka kita sedang mengingatkan, inilah amalan-amalan yang paling terbaik datang kepada kita. Berinfak, bersedekah, yang mau berpuasa, berpuasa, menyambung silaturahmi, inilah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ya, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.